Ini diantaranya. Dalil yang lainnya lagi, Ibrahim walatakunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Allah mengingatkan kepada kita, janganlah kalian seperti mereka, orang-orang yang berpecah belah di dalam beragama. Al-Yahud wa Nasara al-Mushrikun. Mereka adalah orang-orang yang berselisih, berpecah belah di dalam beragama. Barakallahu fikum. Itu depannya Ibrahim siapa? Siapa itu? Enggak kelihatan. Nah. Siapa namanya antum? Abdurrahman. Oh iya, Abdurrahman Penican ya. Iya. Kurang jelas ya. Barakallahu fik. Itu diantara dalil minal kitab yang memerintahkan supaya kita bersatu alal haq, di atas kebenaran. Bukan bersatu ya di atas perselisihan, perbedaan akidah, perbedaan manhaj, sebagaimana yang difahami oleh sebagian awamun nas dan sebagian ahlul bid'ah, yang mereka menganggap bersatu ya udah, jangan saling menyalahkan, jangan saling membid'ahkan, dan jangan ngomong syirik. Yang penting ada perbedaan ya kita saling menghormati, kita sepakat dalam perkara-perkara yang satu faham. Ya. Kalau ada perbedaan ya, saling memberikan uzur. Ini akidahnya Syiah, biarkan yang Syiah, jangan disalahkan. Sebagaimana ini kaidah, prinsip yang dipegang oleh Ikhwanul Muslimin. Bagaimana prinsip mereka? Najtami'u fi matafaqna alaihi wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kami bersepakat, bersatu dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Jadi dalam perkara-perkara yang kita sepakati, kita bersatu. Wa ya'dhiru, dan saling memberikan uzur di antara kita, fi makhtalafna fi, dalam urusan perkara yang kita saling berselisih, saling berbeda pendapat. Orang yang enggak paham, seakan-akan ini kaidahnya sangat bagus, prinsipnya sangat bagus, tapi ini prinsip yang batil. Prinsip yang menabrak sekian dalil minal kitabi wasunnah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Masih membaca penjelasan dari Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Kata beliau hafizahullah ta'ala, fala yasi'ul mu'minina an yabqaw ala ikhtilafihim fi jami'il ikhtilafat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kebebasan, kelonggaran bagi kaum mu'minin. Ya, Allah tidak memberikan kebebasan atau kelonggaran bagi kaum mukminin supaya mereka terus-menerus al-ikhtilafihim, supaya mereka terus-menerus berikhtilaf, berselisih, fi jami'il ikhtilafat, dalam seluruh perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan. Allah tidak membiarkan demikian. Allah tidak membiarkan seorang mukmin itu mereka berselisih. La fil usuli wala fil furu', tidak pula dalam masalah al-usul, masalah yang prinsip-prinsip. Wala fil furu', tidak pula dalam masalah yang bentuknya al-furu', cabang. Ya. Yeah. Maka kata beliau rahimahullah, masalah perselisihan kulluha tuhsamu bil kitabi was sunnah. Maka seluruhnya perselisihan itu dipadamkan, diselesaikan bil kitabi wassunnah, diselesaikan dengan kembali kepada Alkitab wassunnah, kepada dalil yang datang dari Al-Quran dan dalil yang datang dari As-Sunnah. Bukan dibiarkan, ya. Tidak demikian. Allah tidak membiarkan kaum muslimin berselisih terus-menerus, ya, dibiarkan begitu saja. Lah, tidak demikian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau akan menjelaskan, ya, bagaimana kalau Imam Al-Mujtahidun Ahlul Ijtihad, ya, mereka berselisih, tapi dari masing-masing ulama belum jelas padanya dalil yang menunjukkan pendapat itu yang kuat, yang rajih. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Syekh. Maka kata beliau, wa idza lam yatabayyan ad-dalilu ma'a ahadil mujtahidain wa sara la murji'a li qawlihi ahadihim 'alal akhar, fa fi hadhihi al-halati la yunkiru 'ala man akhadha bi qawli imamin mu'ayyan, wa min thamma qala al-'ulama la inkara fi masailil ijtihad ay al-masailul lati lam yudhar ad-dalilu fiha ma'ahadit tarafain. Perhatikan prinsip yang kaidah ini baik-baik, karena kaidah ini juga yang sering diseret-seret oleh ahlul bid'ah. Ucapan benar, tapi penerapannya keliru. Maka kata beliau, wa idza lam yatabayyan, apabila belum jelas dalil, ya, lam yatabayyan ad-dalil, belum jelas padanya suatu dalil, ma'a ahadil mujtahidain, ya, belum jelas padanya dalil pada salah satu ulama mujtahidun, ya, ulama-ulama mujtahidun yang diperbolehkan mereka untuk berijtihad, ya, setelah mereka membahas suatu permasalahan kemudian mengambil kesimpulan hukum. Ini ada syarat-syarat menjadi seorang mujtahidun, ya, ahlul ijtihad, ya. Imam-imam mujtahidun, ya, seperti Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, yang sekelas-sekelas dengan mereka, itu imam-imam mujtahidun, ya. Maka kata beliau, apabila belum jelas suatu dalil pada salah satu ulama mujtahidun, ya, sehingga kata beliau belum jelas, ya, mana yang rajih, mana yang kuat, ya, pendapat salah satu di antara mereka, ya, belum jelas dalilnya, sehingga belum kelihatan mana yang kuat, mana yang sesuai dengan sunnah, ya. Maka kalau seperti ini keadaannya, dari dua imam ini belum jelas, ya, dalil padanya, mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang apa namanya lemah, belum kelihatan. Fa fi hadhil halah, maka keadaan yang seperti ini la yungkir, tidak diingkari, alaman akhadha biqali imamin muayyan, bagi orang yang dia mengambil pendapat imam tertentu. Kalau enggak salah ingat kemarin yang dicontohkan oleh Ustaz Abdul Mu'ti terkait tentang apa? Setelah bangun dari ruku, al-qabdu atau irsal, kan gitu. Ini kan para ulama berselisih, ya. Syekh Albani, Ibnu al-Baz, ya. Ya. Ada yang mengatakan yang rajih, yang kuat al-qabd. Ada yang mengatakan irsal, ya. setelah para ulama meneliti ya, masing-masing dalilnya, ya masing-masing dalilnya, ya, ada yang bisa ditakwil ke sini dan seterusnya, sehingga belum jelas ini mana yang rajih. Ya. Maka kalau kondisinya seperti ini, belum jelas dalil salah satu imam tersebut, maka kita diperbolehkan untuk mengambil pendapat imam muayyan, imam tertentu. Ah, saya dalam hal ini mengikuti pendapatnya Ibnu al-Baz, boleh. Ya. Dalam hal ini saya condong kepada pendapatnya Imam Al-Albani, boleh. Tapi dalam permasalahan yang di situ belum jelas padanya dalil dari salah satu ulama yang berselisih. Ya. Barakallahu fikum. Maka dalam hal ini boleh. Akhadha biqawli imamin muayyanin, mengambil pendapat salah satu imam tertentu. Tapi ingat, dalam permasalahan lam yudhar alaihi dalil, permasalahan suatu kasus yang belum jelas padanya dalil. Tapi kalau sudah jelas padanya dalil, yang ini mengatakan haram, dalilnya ini, yang ini mengatakan halal, ternyata dalilnya itu takwil, nggak bisa diterima. Ya, berarti kita mengikuti pendapat yang dibangun di atas dalil yang wadih. Ya. Sehingga tatkala ada yang mengatakan, oh saya ikut pendapat imam ini, nggak bisa. Barakallahu fiik. Ya. Contoh seperti itu. Wa min thamma, maka dari sini qalal ulama, ulama ahlul fikih, mereka membuat kaidah la ingkara, tidak ada pengingkaran fi masailil ijtihad, dalam masail-masail, permasalahan-permasalahan yang bentuknya ijtihad dari para ulama. Artinya di sini permasalahan-permasalahan ijtihad yang salah satunya belum jelas dalilnya. Ya. Ini ternyata dalil ini masih dibantah oleh para ulama. Ini berhujah dengan ini juga masih dijelaskan oleh para ulama. Sehingga dari dua ulama ini masing-masing belum jelas dalilnya. Maka dalam hal ini, kaidah ini bisa diterapkan dalil. Apa kaidah ini bisa diterapkan dalam permasalahan seperti tadi. Tapi kalau salah satu ulama sudah berpegang teguh dengan dalil yang rajih, yang wadih, ya, dalilnya sangat jelas, maka kita tidak bisa pakai kaidah ini. Ini yang sering dipakai oleh orang-orang hizbi, oleh orang-orang barakallahu fikum ahlul bid'ah, ya. Kalimat ini la inqara fi masailil ijtihad, ya. Tidak ada ya pengingkaran dalam masalah ijtihad. Biarkan dia yang pendapat bolehnya gambar, biarkan, jangan dilarang. Ini kan masalah ijtihad. Bukan seperti itu memahami kalimat atau penjelasan para ulama tadi. Yang tidak ada pengingkaran itu kalau permasalahan tersebut belum jelas dalilnya. Ini mengatakan haram, belum jelas dalilnya. Ini mengatakan halal, juga belum jelas dalilnya. Barakallahu fikum. Ayaitu al-masail, permasalahan-permasalahan allati lam yudhhar ad-dalilu fiha ma ahadith tarafain. Itu masail, permasalahan-permasalahan yang belum nampak di sini apa? Dalil dalam permasalahan tersebut dari dua belah pihak. Yang ini juga belum nampak. Ya. Yang ini juga belum. Maka dalam hal ini baru diperbolehkan menggunakan kaidah yang disebut oleh para ulama la ingkara fi masailil ijtihad. Tidak ada pengingkaran dalam permasalahan-permasalahan ijtihad. Itu dalam masalah yang belum jelas dalilnya. Kalau sudah jelas, ya kita ikuti yang sesuai dalil, dan yang menyelisih dalil kita jelaskan. Itu keliru, itu batil, ya. Barakallahu fikum. Ini kaidah yang sangat penting yang harus kita perhatikan sehingga tidak keliru dan tidak tertipu dengan ahlul bid'ati wa dalal. yang kadang-kadang menggunakan kaidah, ya, kaidah yang umum, ya, barakallahu fikum. Padahal di sana ada penjelasan perincian-perincian para ulama. Di antaranya yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, barakallahu fikum. Kita kembali kepada penjelasan dari Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian kata beliau, kita kembali ke matan. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita seperti orang seperti alladzina tafarraqu wa ikhtalafu, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadi seperti orang-orang yang mereka telah berpecah belah, wa ikhtalafu, dan berselisih dari orang-orang sebelum kita. Fahalaku, sehingga menjadikan mereka itu binasa. Artinya Allah melarang kita untuk mengikuti jalannya orang-orang sebelum kita, baik dari al-Yahud wan Nasara, baik dari orang-orang al-Yahud, orang-orang Nasara yang mereka telah berselisih dan berpecah belah. Ya. Apa akibatnya tatkala mereka berselisih, mereka berpecah belah? Fahalaku, mereka itu menjadi binasa dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-ikhtilaf wal iftiraq, perselisihan dan perpecahan, ini merupakan jalannya al-Yahud wan Nasara. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang al-Yahud, jalan yang ditempuh oleh orang-orang an-Nasara, yang menjadikan mereka binasa, yang mereka disesatkan oleh Allah, mereka berselisih, mereka berpecah belah setelah datang kepada mereka penjelasan, setelah datang kepada mereka al-ilmu. Barakallahu fikum. Banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang ikhtilaf yang terjadi pada mereka. Haula'il Yahud wan Nasara. Di antaranya adalah hadis yang datang dari Muawiyah ibni Abi Sufyan. Hadisnya Muawiyah ibni Abi Sufyan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Kata Muawiyah ibn Abi Sufyan, beliau berkata, qama bina, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala inna man qablakum min ahli alkitabi iftaraku ala snataini wa sab'ina millatan wa inna hadhihi almillata sataftariku ala thalathin wa sab'ina millatan sintani wa sab'ina finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, alhamdulillah, dari kalangan ahlul kitab, yaitu al-Yahud wa Nasara, kata Nabi, iftaraku, mereka telah berpecah belah menjadi 72 kelompok. Wa inna hadhihi al-millah, dan sesungguhnya agama ini, sataftariku, mereka akan terpecah. Ala thalathin, menjadi 73 kelompok. Sintani wa sab'ina finnar, 72 berada di dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu kelompok berada di dalam sorga. Wahia al-jama'ah, yaitu al-jama'ah. Yang dimaksud al-jamaah di sini adalah mereka yang mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitab beliau yang berjudul Syarhus Sunnah, tatkala menyebutkan arti al-jamaah, fahiya as-sahabah. Yang dimaksud jamaah, mereka adalah as-sahabah, para sahabat. Barakallahu fikum. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya al-ikhtilaf wal-iftiraq min sunnatil yahud wan-nasara. Jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang al-yahud wan-nasara. Barakallahu fikum. Sehingga beliau menyebutkan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bagaimana ujung dari ikhtilaf, perselisihan dan perpecahan, ujungnya adalah fahalaku, mereka menjadi binasa. Ini adalah tahdzir, peringatan untuk kita supaya hati-hati dari al-ikhtilaf, meninggalkan al-kitab as-sunnah, ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Kita lihat penjelasan dari Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Kata beliau, lamma baqau ala ikhtilafihim halaku wa tanaharu fima bainahum wa taqatalu, hadha sya'nu ahli al-ikhtilaf. Ama sya'nu ahli al-ijtima'i fa huwa al-quwwatu wa zawalul haqqi min qulubihim. Perhatikan bagaimana keadaan mereka, orang yang suka berselisih, berpecah belah. Maka tatkala mereka tetap dalam perselisihan yang ada pada mereka, tatkala mereka tetap berada dalam perselisihan yang ada pada mereka, apa akibatnya? Halaku, mereka itu binasa. Dan juga mereka saling bermusuh-musuhan, fima bainahum, ya, saling bermusuh-musuhan di antara mereka. Bahkan wataqatalu, mereka saling memerangi, saling membunuh. Ini akibat dari perselisihan, ya. Akibat dari apa? Al-ikhtilaf wal-iftiraq. Dan sekali lagi harus kita ingat, yang menyebabkan munculnya al-ikhtilaf wal-iftiraq adalah tarkul kitabi was-sunnah, menjadikan manusia saling bermusuhan dan saling membunuh, saling memerangi. Inilah akibat dari perselisihan. Sehingga kata beliau, hadza sya'nu ahli al-ikhtilaf, inilah keadaan ahlul ikhtilaf, orang yang suka berselisih. Amma sya'nu ahlil ijtima', sekarang kita lihat bagaimana keadaan orang yang bersatu di atas al-haq, mengikuti al-kitab was-sunnah. Adapun keadaan orang yang mereka al-ijtima', bersatu di atas al-haq, yang ada adalah fahuwal quwatu, akan muncul kekuatan di tengah-tengah kaum muslimin karena mereka bersatu di atas al-haq. Wa zawalul haqqi, dan akan hilang rasa dendam, min qulubihim, dari hati-hati mereka. Inilah keadaannya ahlul ijtima, orang yang bersatu di atas al-haq, di atas kebenaran. Akan hilang rasa dendam dari hati-hati mereka, akan hilang permusuhan, maka yang muncul adalah al-quwah, kekuatan. Inilah keadaan mereka, orang yang bersatu di atas al-haq. Bagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat, yang mereka bersatu di atas al-haq, bersatu di atas kebenaran, menjadi sebuah pasukan yang sangat kuat, mampu mengalahkan orang-orang musyrikin yang secara jumlah mereka lebih banyak dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka beliau menyebutkan dalil di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Disebutkan di dalam ayat tersebut, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minun, tidaklah mereka beriman sampai mereka mau berhukum kepadamu wahai Muhammad, fima syajara bainahum, dalam suatu perkara yang mereka selisihkan. Setelah itu tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian ya, tidak mendapati pada jiwa-jiwa mereka rasa berat, mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan wahai Muhammad. Artinya seorang mukmin merasa apa? Menerima dan tunduk dengan keputusan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak merasa berat. Setelah itu wa yusallimu taslima, mereka itu tunduk dengan sebenar-benar ketundukan kepada keputusan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tunduk kepada hukum yang datang dari Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wala yardha an-nasu wala yanha an-niza' illa ar-ruju'u ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita perhatikan lagi. Dan yang namanya manusia tidak akan ridha, dan yang namanya an-niza', perselisihan, tidak akan berhenti kecuali dengan kembali kepada kitabullah, kembali kepada syariat Allah, Al-Quran, wa sunnati rasulihi, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau belum kembali kepada Al-Kitab wa sunnah, kepada bimbingan syariat, mesti akan terus muncul yang namanya al-ikhtilaf, yang namanya perselisihan. Barakallahu fikum. Ini pasti. Dan manusia tidak akan ridha, ya, tatkala ya, seorang meninggalkan hukum yang datang dari Al-Kitab wa sunnah. Ya, barakallahu fikum. Ini kalau seorang itu ada keimanan di dalam hatinya. Kemudian selanjutnya disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita kembali kepada matan. Wa dzukira annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum anittafaruqi fih. Dan telah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, telah memerintahkan kaum muslimin bil ijtima'i fid din, supaya mereka ijtima' bersatu fid din, di dalam agama ini, yaitu bersatu di atas al-haq. Sekali lagi, adapun membiarkan seorang berselisih, saling memberikan uzur, saling menghormati, ini bukan artinya apa bersatu, membiarkan perselisihan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk ijtima'u fid din. Ijtima' yaitu apa? Berselisih, bersatu dalam urusan agama. Wa nahahum, dan Allah melarang mereka anit tafarruqi fi, untuk berselisih dalam urusan agama tersebut, itu dengan meninggalkan al-kitab was-sunnah. Dan sekali lagi dalil-dalil yang memerintahkan supaya kita bersatu di atas al-haq sangat-sangatlah banyak, sebagaimana yang telah kita lewati ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah sekarang akan membawakan beberapa dalil yang memerintahkan kita untuk bersatu. Ya, yang memerintahkan kita untuk bersatu di atas kebenaran, di atas Al-Kitab was-Sunnah. Qala ta'ala, di antaranya Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Allah menyatakan syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fih. Di antaranya Allah nyatakan syara'a lakum minad-din, Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini. Apa yang telah Allah wasiatkan hal tersebut kepada Nabi Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan hal tersebut kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Apa perintah untuk mereka? An aqimuddina, supaya mereka menegakkan agama, menjalankan agama. Wala tatafarraqu fih, dan janganlah kalian berselisih dalam urusan agama tersebut. Inilah wasiat yang Allah berikan kepada nabi-nabinya yang mulia, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ini nabi-nabi yang mulia, yang mereka dijuluki sebagai ulul azmi minar rusul, orang yang memiliki kesabaran di dalam berdakwah, memiliki azam, niatan yang kuat. Diwasiatkan supaya mereka apa? Wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian berselisih, jangan kalian berpecah belah di dalam menjalankan agama tersebut. Barakallahu fikum. Apa maknanya kata beliau ala yasiru kullu wahidin lahu din li anna dina wahidun laisa fihi tafarruq. Maknanya yaitu jangan sampai menjadi kullu wahid, masing-masing dia memiliki agama, dikarenakan agama itu satu, agama yang datang dari Allah itu satu, laisa fihi tafaruq, tidak ada tafaruq, perpecahan di dalamnya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan tentang pentingnya apa? Al-ijtima' alal haq, bersatu di atas al-haq, di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Ini salah satu dalil yang menunjukkan atau memerintahkan supaya kita bersatu di dalam menjalankan agama ini. Wa adamut tafaruq. Kemudian kata beliau Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah minal ajabil ujab fi dhalik. Dan yang menambahkan semakin gamblangnya, semakin jelasnya permasalahan tersebut tentang pentingnya bersatu di atas al-haq dan menjauhi ikhtilaf wa tafaruq, adalah apa yang datang di dalam as-sunnah. Itu dalil-dalil dari as-sunnah, dalil-dalil yang menghasung untuk berpegang teguh dari al-kitab was-sunnah. Minal ajabil ajab bidzalik, sungguh ya, perkaranya sangat menakjubkan ya. Artinya dalil-dalilnya sangat wadih, sangat jelas. Dalil yang memerintahkan supaya kita bersatu di atas al-haq. Sehingga sekarang beliau Syekh Shalih Fauzan akan menyebutkan dalil-dalil dari as-sunnah. Dalil dari as-sunnah, dari al-hadith yang memerintahkan supaya kita bersatu di atas al-haq. Ada beliau rahimahullah. Naam. Sabata ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ahadith ma yahuthu alal ijtima'i wa yanha anit tafarruqi wal ikhtilaf. Iya, kata beliau rahimahullah. Telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ahadith, hadith-hadith yang mendorong kepada kita semua untuk ijtima' bersatu di atas al-haq, di atas kebenaran, wa yanha dan hadis-hadis yang melarang anit tafarruq, dari perpecahan wal ikhtilaf. Banyak sekali hadis-hadis yang mendorong untuk bersatu di atas al-haq dan hadis-hadis yang melarang untuk berselisih dan berpecah belah. Sebagai contoh kata beliau mithlu hadis, contohnya seperti hadis fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Iya, di antaranya adalah hadis Nabi menyebutkan fa innahu, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang dari kalian maka akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang sangat-sangat banyak. Fa'alaikum. Ya, maka hadis seperti ini dijelaskan oleh para ulama artinya adalah tahdzir, peringatan supaya kita waspada, hati-hati dari al-ikhtilaf. Fa'alaikum, maka setelah itu kata Nabi wajib atas kalian bi sunnati, untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya al-khulafa'ur rasidin. Khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara dalil minas sunnah. Dalil dari hadis yang memerintahkan supaya kita barakallahu fikum berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah dan meninggalkan ikhtilaf wal iftirak. Dan di sana masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadalu barakallahu fikum.